السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita pada pembahasan tentang al-fitan, kitabul fitan, pada kitab Jami' as-Sahih mimma laisa fi sahihain. Kita masih berada pada hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Asy-Syaikh Muqbil membuat bab madza ya'malu 'indal fitan, apa yang diperbuat ketika terjadi fitnah. Iya, di hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Bagaimana pendapatmu jika menimpa manusia kelaparan yang sangat sampai-sampai engkau tidak bisa bangun dari tempat tidurmu karena lemas rasa lapar?" Menuju masjid, apa yang kau perbuat? Qala, Abu Dzar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, ta'affaf, bersikap iffahlah engkau, ya, menjaga diri dari meminta-minta. Nah, ini salah satu langkah ketika kita berada di satu fitnah, agar kita senantiasa memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang keji, hal-hal yang rendah dan hina. Di antaranya adalah meminta-minta. Iya, dan tentunya sifat iffah adalah sifat yang mulia, sifat yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya. Dan kita senantiasa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal afaf, ini sifat iffah. Demikian. Kemudian kita lanjutkan dari hadis ini, qala ya Aba Dzarrin ara'aita in asaban nas mautun syadid. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu jika menimpa manusia kematian syadid? Yakunul bait fihi bil abdi, sehingga rumahnya menjadi kuburan dia. Ya, saking banyaknya kematian di tempat tersebut, tidak ada yang sempat untuk menggali kuburan, sehingga rumahnya lah yang menjadi kuburan dia. Kaifa tasna, apa yang engkau akan perbuat? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini fitnah kematian, ya, dengan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang mungkin sangat berbahaya. Tidaklah penyakit ini, ya, menimpa seseorang melainkan, ya, orang tersebut dengan cepat meninggal, seperti taun dan yang sejenisnya. Apa yang diperbuat jika kita diuji dengan seperti itu? Ini juga tentunya, ya, sekaligus jawaban dan pertanyaan dan jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bimbingan kepada kita. Tadi fitnah kelaparan, yang kedua fitnah kematian. Yang dua-duanya adalah termasuk cobaan yang pasti akan menimpa seorang hamba. Kita ingat kembali ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada hamba itu berbagai fitnah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat. Sungguh kami akan menguji mereka dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, jiwa. Ini salah satu ujian yang Allah timpakan di dunia. Sebagaimana kita tahu di pembahasan awal bahwa dunia darul imtila wal imtihan. Dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Tidak ada manusia yang lepas dari yang namanya fitan, fitnah, cobaan dan ujian. Ya, berbeda-beda cobaannya, ya, dan juga tingkatannya. Maka jawabannya isbir, sabarlah. Sabar adalah salah satu solusi seorang hamba dalam menghadapi fitnah. Ya, banyak sabar di masa-masa terjadinya fitnah. Demikian. Qala ya Aba Dzar, ketiga Nabi mengatakan, ara'aita in qatalan nasu ba'dhum ba'dhan, bagaimana pendapatmu jika manusia saling membunuh sebagian mereka dengan sebagian yang lain? Ini fitnah peperangan, peperangan antara kaum muslimin. Muslim dan muslim berperang, berselisih. Ya, bagaimana pendapatmu jika kamu hidup di tempat yang terjadi peperangan antara kaum muslimin, yang satu muslim, yang satu muslim? Qala ya'ni hatta taghriqa hijaratu Zaid min ad-dima. Kaifa tasna, sampai, ya, batu dari minyak itu, ya, tenggelam karena darah. Darah tertumpah saking dahsyatnya fitnah pembunuhan peperangan. Kaifa tasna, apa yang kau perbuat di masa seperti itu? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala uq'ud fi baitik, tetap duduk di rumahmu. Wa aghliq 'alaika babak, tutup pintu rumahmu. Artinya, jangan kamu ikut serta pada peperangan tersebut. Karena keduanya adalah kaum muslimin. Sama-sama muslim. Dan ini isyarat dari Nabi SAW akan terjadinya peperangan di antara kaum muslimin. Dan ternyata terjadi di masa Khalifah Ali. Terjadinya perang Siffin, perang Jamal. Terjadi. Nah, karena dahsyatnya fitnah dan di tengah-tengah kaum muslimin ada orang-orang munafikin yang terus menyulut fitnah agar fitnah itu terus berkobar dan semakin memanas, akhirnya terjadilah peperangan dalam kondisi para sahabat ketika itu tidak menghendaki yang namanya peperangan terjadi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Dzar bagaimana sikap yang benar ketika terjadi fitnah yang seperti ini. Duduk di rumah, tutup pintumu. Artinya jangan ikut keluar berperang. Qala fa in lam utraq. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, jika aku tidak dibiarkan, diajak, dipaksa untuk ikut. Fa'ti man anta minhum. Fa'ti man anta minhum. Datangilah orang yang kamu bersama mereka atau dari mereka. Kata para ulama, maksudnya kalau memang harus, maka kamu ikut bersama kelompok al-jamaah. Nah, kelompok al-jamaah. Ilzam al-khalifah alladhi bayatak. Maka kamu ikutlah bersama khalifah, penguasa yang engkau membaiatnya. Baik. Ikut kepada pihak penguasa yang dibaiat. Fakun fihim. Jadilah kamu di tengah-tengah mereka. Nah, ini. Ini juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika memang tidak dibiarkan, ikutlah bersama mereka. Qala fa akhudhu silahi. Abu Dzar kembali bertanya kepada Nabi, apakah saya mengambil pedangku ketika ikut bersama penguasa? Qala idzan tusyarikahum fi ma hum fi. Kalau begitu kamu ikut serta dalam dosa yang mereka ada padanya. Artinya jangan engkau ikut mengambil pedang. Walakin in khasyita an yaru'aka su'a'us sayf. Akan tetapi jika engkau takut kilatan pedang itu membuatmu takut, fa'alqi tarfahu tarfa ridaika 'ala wajhik. Tutuplah kainmu, selendangmu ke wajahmu, hatta yabu'a bi ismihi wa ismik, sehingga dosa yang membunuh dan dosamu kepada orang yang membunuh. Ini masalahnya adalah sama-sama muslim. Di dalam posisi dia tidak bisa menghindar dalam peperangan. Diajak, dipaksa. Maka Nabi mengajarkan kepada Abu Dzar, jika engkau kondisinya seperti itu, maka jangan sekali-kali engkau mengangkat pedang kepada saudaramu semuslim. Lebih baik engkau yang terbunuh dibanding engkau yang membunuh. Demikian. Idza altaqal musliman bi sayfayhima. Jika dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar. Al qatil wal maqtul finnar. Dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang, keduanya ingin saling membunuh, maka al qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dalam neraka. Dua-duanya ingin membunuh saudaranya. Maka Nabi mengajarkan Abu Dzar untuk tidak mengangkat pedang. Demikian hadis yang cukup panjang dan tentunya Syekh Muqbil membuat bab apa yang diperbuat ketika terjadi fitnah. Ini kan bentuknya pertanyaan. Jawabannya ada dalam hadis tadi. Jawabannya terdapat dalam hadis. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis Abi Musa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudlim." Sesungguhnya di hadapan hari kiamat, artinya sebelum hari kiamat, akan terjadi berbagai fitnah. Kaqta'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman, di sore hari dia kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia seorang mukmin dan di pagi hari dia menjadi seorang kafir. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah itu terjadi lebih baik dibanding orang yang berdiri. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan di masa terjadinya fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berlari. Fakassiru kisiyakum, kata Nabi, patahkanlah panah-panah kalian, ya, busur-busur kalian. Wa wa qatti'u awtarakum, dan putuskanlah, ya, tali busur panah-panah kalian. Tujuannya apa? Agar tidak berperang dengannya. Wadribu suyufakum bil hijarah, ya, hancurkanlah, patahkanlah pedang-pedang kalian dengan batu. Fa in dukhila, jika kalian, ya, dimasukkan ke dalam fitnah tersebut, artinya dipaksa ikut ke fitnah tersebut, yaitu fitnah peperangan antara kaum muslimin, falyakun ka khairi ibni Adam, hendaklah kamu, ya, seperti, ya, orang yang terbaik dari dua anak Adam. Jadilah kamu seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Ya, hadis ini mari kita perhatikan secara seksama. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita satu kepastian yang akan terjadi, bahwa nanti, ya, baina yaday sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, fitanan, ada fitnah-fitnah, ya. Bahkan dalam riwayat, di masa Nabi saja, Nabi diperlihatkan bagaimana fitnah itu turun dari atas langit, ya, menimpa rumah-rumah kaum muslimin seperti, ya, tetesan hujan. Demikian disebutkan dalam hadis, menunjukkan bahwa fitnah itu, ya, sangatlah banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan fitnah ini seperti potongan malam yang gelap, ya, karena istibah samarnya fitnah tersebut, ya, membuat orang tidak bisa berjalan dengan, ya, jelas. Nah, disebutkan seperti potongan malam, semakin malam semakin larut, semakin gelap, bukan semakin terang. Begitu pula fitnah, semakin mendekati hari kiamat, fitnah itu akan semakin dahsyat, semakin besar. Iya, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Yusbihu ar-rajulu min. Dampak dari fitnah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana ya bahaya dari fitnah tersebut. Seseorang di pagi hari beriman, di sore hari kafir. Di sore hari beriman, di pagi hari dia sudah kafir. Ini menunjukkan bahwa ya pada waktu itu berubah-ubahnya kondisi manusia karena fitnah. Ya. Ada orang di pagi hari masih beriman, alal Islam. Di sore hari karena fitnah ini sangat dahsyat, dia di sore hari sudah kafir. Dan sebaliknya. Nah ini perubahan kondisi manusia, agama manusia, akhlak manusia. Seseorang tadinya muslim, soleh, ya, karena dahsyatnya fitnah, dia menjadi orang yang fajir, orang yang durhaka. Ya, di pagi hari dia seorang yang sahibu sunnah, orang yang berada di atas sunnah, ya, bersama ahli sunnah. Di sore hari, di esok harinya dia bersama ahli bidah. Di hari ini dia membela ahli sunnah, ya, dan membantah kebid'ahan dan para ya pembawa kebid'ahan. Di esok hari dia sudah bersama mereka. Demikianlah fitnah. Nah, sekarang dia seorang yang jujur, amanah. Karena dahsyatnya fitnah, dia besok menjadi orang yang pengkhianat, pendusta. Saking dahsyatnya fitnah. Dan itu kita saksikan. Ketika muncul fitnah, mulai berubah manusia. Yang tadinya saleh menjadi fajir, yang tadinya sahibu sunnah menjadi apa? Iya, dia memusuhi sunnah. Yang tadinya membela sunnah, mencela sunnah. Demikian. Karena dahsyatnya fitnah. Waliyahudzubillah. Jadi fitnah yang ada di hadapan kita, apapun itu, hendaknya kita waspada, jangan menganggap biasa. Nah, dan sudah kita sebutkan kalam Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, yang mudah-mudahan antum masih ingat, itu sangat sangat sangat ya berharga bagi kita dan senantiasa kita ingat. As-sabr, ya sabar, dan al-yaqin, yakin, ya, yang mabni ala ilm, yang dibangun di atas ilmu syar'i. Maka dengan itu di antaranya kita akan selamat dari fitnah. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik dari orang yang berdiri, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Maksudnya semakin seseorang jauh dari fitnah, kondisinya semakin baik. Semakin orang mendekati fitnah, ingin tahu, maka dia kondisinya semakin buruk. Dan sudah kita sebutkan, ya, fitnah itu harusnya apa? Dijauhi, bukan didekati. Iya. Jangan didekati, dijauhi. Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar ada kedatangan dajjal, menjauh. Demikian kata Nabi. Jangan didekati. Walaupun dia seorang mukmin. Karena kata Nabi, wala yazalu ar-rajul. Ya. Dan seseorang masih ya huwa yahsibu annahu mukmin, dia menyangka dirinya mukmin. Fayattabi'ahu, sehingga dia mengikuti dajjal. Mimma yab'atsu bihi minas syubhat, karena dajjal membawa sekian syubhat. Karena dia merasa bahwa dia kuat imannya, mendatangi fitnah tersebut, yang akhirnya dia terbawa mengikuti dajjal karena dahsyatnya syubhat. Fitnah apapun. Fitnah qital, peperangan, fitnah syubhat dan yang lainnya. Dan dalam hadis ini juga, ya, di akhir-akhir hadis, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Kata Nabi, di masa terjadinya peperangan antara kaum muslimin yang dilakukan adalah, ya, seseorang merusak, mematahkan busur-busur panah. Artinya senjata-senjata ia hancurkan agar ia tidak bisa ikut serta dalam fitnah tersebut. Nah, dalam rangka menghindar. Dan apabila dia dipaksa untuk ikut, maka Nabi mengatakan falyakun ka khair ibni Adam. Jadilah kamu seperti, ya, yang terbaik dari dua anak Adam. Ya, kisahnya disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dua anak Adam, watlu alaihim naba'a ibni Adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacalah dua kisah anak Adam ketika duanya mempersembahkan persembahan, yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Yang satu hasad kepada saudaranya, akhirnya saudaranya ini hendak dibunuh. Ya, saudaranya hendak dibunuh. Namun saudaranya tidak mau ikut, ya, membunuh. Ya, saudaranya yang hendak membunuh. Dia tetap diam dan menginginkan, ya, tetap sebagai orang yang terbunuh. Ya, demikian. Dan ini terjadinya pembunuhan pertama, fitnah pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, kalau seandainya kita dipaksa untuk terjun dalam peperangan tersebut, jadilah engkau seperti, iya, yang terbaik dari dua anak Adam. Artinya, jadilah kamu orang yang terbunuh, bukan orang yang membunuh. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya. Hadis Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala dhukira ad-dajjal 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dajjal, fitnah Dajjal disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ana la fitnatu ba'dikum akhwafu 'indi min fitnati ad-dajjal. Sungguh fitnah sebagian kalian lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal. Peperangan. Ini masih pembahasannya fitnah peperangan antara kaum muslimin. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan yanjua ahadun mimma qablaha. Salah seorang di antara kalian tidak akan selamat dari fitnah sebelum Dajjal illa naja minha. Melainkan dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Wa ma suni'at fitnatun mundu kanatid dunya saghiratun wala kabiratun. Tidaklah fitnah yang besar atau yang kecil yang terjadi semenjak dunia ini diciptakan illa li fitnati Dajjal, melainkan karena fitnah Dajjal. Hadis ini menghabarkan kepada kita kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Fitnah perselisihan, fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Ya, ini kekhawatiran Nabi. Dan tentunya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ini terjadi, maka kita waspada dari fitnah ini. Iya. Fitnah itu awalnya menarik Namun jika sudah diketahui, ya orang baru tahu itu adalah fitnah. Ya, seorang penyair Arab mengatakan, al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan tas'a bizinatiha likulli jahuli. Al-harbu awwalu ma takunu fatiyatan. Peperangan itu awal terjadinya seperti wanita, seorang wanita yang masih muda, cantik, elok, menarik. Tas'a bizinatiha likulli jahuli. Orang yang bodoh itu ingin mendekati wanita tersebut. Hatta idza sta'ala wa shabba duramuha, ketika ya wanita ini sudah berubah, ya kulitnya sudah keriput, rambutnya sudah uban, punggungnya sudah bongkok, na'am, sudah tidak ada lagi yang mau mendekatinya. Itu fitnah barat. Maka ketika terjadi fitnah, hati-hati, kita harus melakukan ya hal-hal yang bisa menghindari kita dari fitnah. Baik. Bab berikutnya, bab as-sa'idu man junnibal fitan. Bab orang yang bahagia, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Demikian bab dituliskan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Beliau membawakan hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan wa laman utliya." Fasabara fawahan. Sungguh orang yang bahagia, kata Nabi, sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Saya ulangi, sungguh orang yang bahagia, sebenar-benar kebahagiaan adalah orang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Tidaklah satu fitnah selamat. Fitnah berikutnya selamat. Fitnah berikutnya selamat. Itulah orang bahagia. Bukan bahagia itu orang yang banyak hartanya. Iya. Orang yang iya, sehat tidak pernah sakit. Atau orang yang memiliki kedudukan pangkat yang tinggi, bukan. Kata Nabi, innas sa'id laman junnibal fitan. Siapa saja yang dijauhkan dari fitnah, maka dia orang yang berbahagia. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Lalu Nabi mengatakan, walaman ubtulia. Siapa saja yang diuji lalu sabar, fawahan, sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Orang diuji dengan berbagai fitnah, dia sabar, maka sungguh itu perkara yang menakjubkan. Karena sedikit, sangat-sangat sedikit orang yang diuji itu bisa sabar. Iya. Sedikit terbawa emosi, terbawa suasana, terbawa arus fitnah. Iya. Nah. Nah, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini bisa kita ambil faedah bahwa ya salah satu kebahagiaan yang hakiki yang didapatkan oleh seorang hamba adalah selamat dari fitnah, dijauhkan dari fitnah. Siapa yang menjauhkan? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang namanya fitnah adalah sesuatu yang ya, sungguh berdampak banyak keburukan bagi seorang hamba. Ya, seorang sebelum terjadi fitnah pikirannya tenang, karena fitnah dia ya menjadi gelisah. Bahkan karena fitnah seorang suami bisa pisah dengan istrinya, gara-gara fitnah seorang teman bisa berpisah dengan temannya. Iya, gara-gara fitnah seorang bisa berubah akhlaknya, berubah agamanya. Iya, itu fitnah. Barakallahu fikum. Maka orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tadi yang bahayanya seperti itu, maka itu bahagia. Oleh karena itu, tentunya kita ingin, apa sih kiat-kiat ya, agar kita selamat dari berbagai fitnah. Ketika dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah. Lalu bagaimana agar kita bisa selamat dan dijauhkan dari fitnah? Maka para ulama ya menyebutkan di sana ada kiat-kiat agar kita terjauhkan dari fitnah. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Di masa fitnah kita harus semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, tetap kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Batin kita sesuai dengan zahir kita. Kita menjaga agar kita selalu berada di atas keridhaan Allah dan berupaya sekuat mungkin agar kita ya menghindar dari segala yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu, maka Allah akan berikan untuknya makhraj. Kalau dia misalkan diuji dengan fitnah, maka Allah akan berikan makhraj minal fitan, keluar solusi dari fitnah tersebut. Dengan apa? Dengan takwa. Nah, yang kedua, luzum al-kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Di masa fitnah banyak orang berubah, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Yang tadinya baik menjadi buruk, yang saleh menjadi fajir, sahibu sunnah menjadi sahibu bid'ah, pencinta sunnah karena fitnah menjadi benci sunnah. Iya. Pencinta ulama sunnah menjadi pembenci ulama sunnah. Maka agar kita tidak berubah, tetap yang dipegang adalah dalil. Di masa fitnah, ya tetap kita berjalan di atas dalil. Iya. Karena kadang saking dasarnya fitnah kita terbawa arus. Iya, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil, terbawa emosi, ya, terbawa hawa nafsu, akhirnya melakukan hal-hal dan mengucapkan hal-hal yang tidak sesuai dengan dalil. Maka jangan sampai kita seperti itu. Nah, ya, jangan sampai kita seperti itu. Tetap ya, kita bicara dengan dalil, kita bertindak dengan dalil, dan diamnya pun dengan dalil. Dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an was-sunnah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 101, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya, maka sungguh dia akan diberikan hidayah, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ketiga, luzumul jamaah wal bu'ad 'anil furqah, tetap bersama jamaah dan menjauhi perpecahan. Ya, bersama jamaatul kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jamaatu rahmah wal furqatu azab. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu azab. Iya. Bagaimana kita berpegang teguh dengan jamaah? Bersama jamaatul kaum muslimin. Iya, yang dipimpin oleh penguasa. Tidak keluar, tidak memberontak, tidak melawan penguasa. Bukan maksudnya ya berpegang teguh dengan jamaah adalah membuat kelompok yang namanya al-jamaah, tidak. Nah, kemudian yang keempat, luzum arruju ilal ulama, kembali kepada ulama. Khususnya kibarul ulama, kepada kibar ulama. Di masa terjadinya fitnah, maka kita sangat-sangat butuh untuk kembali kepada ulama. Karena ulama'lah yang mengetahui hakikat fitnah tersebut. Mana yang benar, mana yang salah. Nabi SAW mengatakan, yang sering kita dengar, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu, ya, kebaikan itu bersama pembesar kalian. Besar ilmunya, besar umurnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, senantiasa memiliki sifat sabar. Tenang dan tidak tergesa-gesa. Al-hilmu wal-anah wal-rifq. Tidak tergesa-gesa. Nah. Terkadang seseorang di masa fitnah, karena ada pihak yang menyerang dia, dia tidak sabar. Akhirnya terburu-buru menyerang tanpa hujah, tanpa dalil. Ucapannya serampangan, celaan, cercaan, olok-olok. Ya, yang kosong dari dalil. Sehingga dia terjatuh kepada fitnah. Itu diantaranya. Dan masih banyak sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Itu mewakili. Ada berapa? Coba diulangi. Yang pertama apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, berpegang teguh dengan Al-Jamaah, bersama Al-Jamaah dan menjauhi perpecahan. Yang keempat, kembali kepada ulama. Yang kelima, iya, memiliki sikap sabar, tenang, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, ini yang terakhir kita tambahkan, perkuat hubungan kita dengan Allah dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa di masa fitnah agar kita terlindung dari fitnah. Karena tentunya kekuatan, segala kemampuan, kekuatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita berdoa, benar-benar berdoa, sungguh-sungguh kita ingin selamat dari fitnah. Terkadang kita kurang sungguh-sungguh ingin selamat dari fitnah, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah. Perkuat doa kita, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar kita bisa selamat dari fitnah. Itu saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin.